Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami sadar bahwa dosa kami tidak terhitung jumlahnya, ya Allah. Tapi kami percaya bahwa Engkau Maha Pengampun dosa-dosa, meskipun dosa kami memenuhi langit dan bumi, ya Allah. Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau, ya Allah? Kami sering merasa salat kami tidak khusyuk, pasti karena dosa-dosa, ya Allah. Kami sering merasa malas dalam bertilawah Al-Quran, pasti penyebabnya karena dosa-dosa, ya Allah. Kami merasa pekerjaan kami susah, rezeki kami susah, pasti karena dosa-dosa, ya Allah. Kami merasa banyak sekali masalah dalam rumah tangga kami, pasti karena dosa-dosa, ya Allah. Kami merasa jauh dari orang-orang soleh, pasti karena dosa-dosa, ya Allah. Kami merasa tidak baik hubungan dengan orang tua, pasti karena dosa-dosa, ya Allah. Kami merasa kurang dan tidak bisa bersyukur, pasti karena dosa-dosa, ya Allah. Kami merasa malas dalam beribadah, pasti penyebabnya karena dosa, ya Allah. Tidaklah kami mendapatkan keburukan dalam hidup kami kecuali karena dosa-dosa, ya Allah. Kami yakin masih banyak dosa-dosa kami yang belum bisa kami tebus dengan amal soleh. Seandainya kami mau menebus dosa-dosa kami, mungkin tidak akan cukup usia kami, ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun dosa, ampunan-Mu lah yang kami harapkan, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, sehingga dengan ampunan-Mu Engkau ilhamkan kepada kami kebaikan dan ketaatan, ya Allah. Dengan ampunan dosa dari-Mu Engkau mudahkan bagi kami dalam mencari ilmu, ya Allah. Engkau mudahkan bagi kami untuk bangun sholat subuh, ya Allah. Engkau mudahkan bagi kami untuk melangkahkan kaki ke masjid, ya Allah. Engkau mudahkan bagi kami untuk mencari pasangan hidup, ya Allah. Engkau mudahkan bagi kami untuk mencari rezeki yang halal, ya Allah. Tidak ada yang menyulitkan hidup kami kecuali dosa-dosa kami di masa lalu, ya Allah. Jika hari ini kami dapat banyak masalah, pasti penyebabnya adalah dosa-dosa kami di masa lalu yang belum terampuni. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Siapakah lagi zat yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau, ya Allah? Faghfirlahna ya Rabbana, ampunkanlah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, dulu ketika kami masih belum berhijrah, mungkin kami sering meninggalkan sholat, ya Allah. Mungkin kami sering melewatkan waktu subuh, bahkan sampai hari ini, ya Allah. Padahal kami tahu bahwa amalan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari hisab adalah sholat. Bahwa azab kubur itu akan menimpa orang-orang yang tidak bangun ketika azan subuh, ya Allah. Bahwa orang-orang yang tertidur pulas dan melewatkan waktu subuh akan dihancurkan tengkorak kepalanya di dalam kubur, ya Allah. Tetapi kami senantiasa melewatkan waktu subuh. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Kami sadari itu dosa satu itu saja sudah cukup bagi kami untuk bisa masuk ke dalam api neraka, ya Allah. Dosa melewatkan waktu subuh saja sudah cukup alasan untuk kami menjadi ahli neraka, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Belum lagi dosa kami terhadap orang tua, ya Allah. Satu tetes air mata ibu sudah cukup bagi kami untuk dibakar di dalam api neraka, ya Allah. Satu kali ayah kami kecewa kepada kami sudah cukup bagi kami untuk masuk api neraka, ya Allah. Belum lagi dosa-dosa kami yang lain. Kami bermaksiat kepada-Mu. Mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka dengan cara membunuh, berzina, khamar, riba. Padahal satu dirham saja memakan harta riba, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Ampunkanlah dosa kami yang begitu banyak, ya Allah. Dosa kami yang tidak terhitung jumlahnya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Rasa-rasanya tidak ada yang lebih layak kami minta kepada Engkau selain ampunan dosa, ya Allah. Rasa-rasanya tidak cukup waktu buat kami untuk terus menghabiskan kecuali hanya dengan cara meminta ampun kepada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Teguhkanlah hati kami untuk menjalani hidup dalam keistiqomahan di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Arhamar Rahimin, berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Bandung, pemuda Indonesia. Ya Allah, bangkitkanlah Islam di tangan anak-anak muda di seluruh Indonesia, ya Allah.